spesial buat yang punya konco mesra. Bisa nyanyi bareng ya. Asik. Yen tak sowan sorote mripatmu jane ku ngerti ono ati slirabu, nanging anane mung sewates konco padha rawani ngungkapke tresno. Yen ku pandang gemerlap yang mripatmu terpampang kembar waru nong atimu, nanti kapan dapat iki orang mau dukung bong tati konco mesra merko kependem cinta. Kasih mawa gelang, hey! Kepiye nyikapi, piye nek konco suwi saiki tak.